kali ini, kita melancong ke pulau yang disebut juga dengan nama Borneo. Ada yang tahu di mana itu Pulau Borneo? Ya, betul. Pulau itu adalah Pulau Kalimantan. Dari Kalimantan Barat, kakak akan bercerita tentang dongeng berjudul Semangka Emas. Kita dengarkan baik-baik yuk. Semangka Emas. Tersebutlah dua orang kakak beradik bernama Muzakir dan Dermawan. Mereka adalah anak dari seorang saudagar yang kaya raya. Ketika orang tuanya itu meninggal, keduanya mendapat harta yang sama banyaknya. Namun, ternyata dua orang saudara itu sangat bertolak belakang sifat aslinya. Ketika sudah mendapat bagian hartanya, Muzakir langsung menggunakannya untuk dirinya sendiri. Kalau ada orang lain yang membutuhkan pertolongan, tidak ia gubris. Sementara adiknya sangat peduli kepada sesamanya. Tidak ragu ia bagikan hartanya untuk para kaum miskin dan yang membutuhkan. Ia lakukan itu dengan ketulusan serta tanpa pamrih. Saking baiknya Dermawan membantu sesama, lama-lama harta bagiannya menjadi berkurang. Bahkan kemudian ia jatuh miskin. Melihat kondisi ini, kakaknya mentertawakan adiknya itu. "Kamu sih terlalu baik dengan orang lain. Jadi miskin kau sekarang," katanya. Rumah Dermawan pun akhirnya dijual. Dermawan menjadi tunawisma yang berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Biar begitu, Dermawan tidak mengeluhkan kondisinya saat ini. Suatu hari, ketika Dermawan sedang duduk, seekor burung pipit jatuh di pangkuannya. Rupanya sayap burung itu terluka. "Kasihan sekali engkau burung. Sini, biar ku obati." Dengan telaten, Dermawan pun merawat burung itu hingga sembuh. Setelah sayap burung itu benar pulih, burung pipit itu pun sengaja dilepaskan Dermawan. Ia ingin mengembalikan burung itu kepada habitatnya. Tapi, tak lama, sang burung tiba-tiba terbang lagi ke dekatnya, lalu menjatuhkan sebuah biji. Dermawan heran. Sejenak ia berpikir, biji apakah itu? Segera saja ia menanam biji itu di tanah dekatnya. Esok harinya, biji yang ia tanam itu ternyata mengeluarkan banyak bunga. Kalau bunga itu bisa menjadi buah, pasti Dermawan akan memetik panen buah semangka yang banyak. Esok harinya lagi, ternyata Dermawan menemukan satu buah semangka besar yang bentuk dan besarnya lebih daripada biasa. Dermawan terheran-heran. Ia segera mengambil semangka itu dan bermaksud hendak membagikan kepada yang lain. Betapa terkejutnya Dermawan ketika membelah semangka raksasa itu, ternyata bukan biji yang ia dapati, melainkan butiran emas yang jika dikumpulkan akan menghasilkan duit yang banyak. Tanpa membuang waktu, Dermawan segera menjual butiran emas tersebut. Tak lama setelah kejadian itu, Dermawan pun mendapatkan banyak duit kembali serta bisa memiliki rumah yang layak. Berita itu sampai ke telinga Muzakir, kakak Dermawan. Ia murka mengetahui adiknya mempunyai duit lagi. Ia pun segera mencari tahu bagaimana hal itu bisa terjadi. Ketika ia tahu asal-muasal harta yang didapat Dermawan, Muzakir pun segera mencari burung pipit yang sayapnya terluka. Ia akan menyontek apa yang sebelumnya dilakukan sang adik. Karena tidak ada burung pipit yang sayapnya terluka, ia menyuruh anak buahnya untuk membidik seekor burung pipit. Ketika sayap burung itu terluka, Muzakir merawatnya hingga sembuh. Setelah sembuh, dilepaskannya burung itu sembari berharap si burung membawa biji yang ia mau. Benar saja, burung pipit itu memang membawa biji yang ia mau. Langsung saja ia tanam di sebuah kebun yang subur. Harapannya agar mendapat emas banyak membumbung tinggi. Saat biji itu berubah menjadi semangka yang besarnya lebih dari biasa, tak sabar Muzakir mengambil lalu membukanya. Tapi saat buah semangka itu dibuka, bukan butiran emas yang ia dapat, melainkan semua kotoran yang baunya, menyengat hidung sekali. Belum lagi ada beberapa binatang melata yang menjijikkan. Muzakir pun langsung membuang buah itu jauh-jauh. Pesan moral, apa yang diberikan orang tua harus digunakan sebaik-baiknya. Sementara orang yang kikir dan pelit tidak akan mendapat berkah.